السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه والتابعين وتابع التابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن خير الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، فإن كل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. إخواني في الدين أعزكم الله، وإخواني الأساتذة والمدرسين رحمني ورحمكم الله، sebagaimana yang sudah kita ketahui bahwa kita hidup di zaman yang penuh fitnah. Fitnah-fitnah dalam bentuk gelombang-gelombang syubhat, dari mulai fitnatul kufur, fitnatul bid'ah wad-dalalah, sampai fitnah dunia, yang semuanya menerpa kita, di hadapan kita, di depan kita. Sehingga istiqamah di atas tauhid dan sunnah, di atas jalan salafus saleh, sangat berat di akhir-akhir ini. Dan banyak fitnah-fitnah yang kadang kita ketahui, kadang tidak kita ketahui. Kadang kita sadar bahwa ini fitnah, kadang kita sadar bahwa ini godaan, kadang kita tidak sadar bahwa itu adalah fitnah. Dan yang kedua ini lebih berbahaya daripada yang pertama. Ikhwan ibn a'azakumullah, Syekh Ahmad Bazmul hafizahullah, ketika diminta nasihat dalam perkara fitnah-fitnah ini, maka beliau memberikan nasihat yang karena bagusnya nasihat tersebut, ikhwan, talabah, meminta pada beliau untuk menuliskannya. Kaedah-kaedah salafiyah untuk selamat dari fitnah hizbiyah. Kaedah-kaedah salafiyah untuk selamat dari fitnah hizbiyah. Kenapa? Karena di antara fitnah-fitnah tersebut, yang paling unik di akhir zaman ini adalah fitnah hizbiyah. Walaupun sesungguhnya fitnah hizbiyah itu bukan fitnah baru, fitnah yang sudah lama, bahkan sebelum Ikhwanul Muslimin, bahkan sebelum munculnya mereka, sudah ada, hanya tidak dengan nama hizbiyah, tidak dengan nama sururiyah, tidak dengan nama-nama itu, tetapi dengan istilah tasawuf, atau dengan istilah sufi, atau dengan istilah-istilah yang semena dengan itu, atau yang dimaksud dengan itu, seperti kalimat zuhud. Di zaman-zaman itu, ahlu zuhud, ternyata yang dimaksud bukan zuhud yang syar'i. Seringkali yang dimaksud adalah haula, Haulahi zuhad, yang mereka termasuk penyimpangannya adalah membiarkan adanya perbedaan-perbedaan manhaj, membiarkan adanya penyimpangan, membiarkan adanya orang-orang yang keluar dari sunnah ke dalam kebidahan-kebidahan, bahkan mereka lebih mementingkan dirinya dalam beribadah pada Allah Subhanahu wa taala, dalam berzikir pada Allah Subhanahu wa taala, dan melaksanakan zuhud dalam tanda petik yang mereka lakukan. Khana bin na'azakumullah, sehingga kata Ibnu Qayyim rahimahullah tentang mereka dalam sebuah syairnya yang maknanya kurang lebih, kalau kamu tanyakan, kalau kamu katakan pada mereka tentang penyimpangan orang-orang ahlul kalam yang menolak sifat, yang menolak nama-nama Allah, niscaya mereka akan diam. Kalau kau terangkan tentang orang-orang yang menginjak-injak sunnah, niscaya kamu akan lihat mereka diam. Kalau engkau mencerca berbagai macam ajaran Rasulullah SAW dan menentang, mentakwil-takwilkan sifat, niscaya mereka akan diam. Tetapi ya wailak, kata Ibnu Qayyim, hati-hati engkau. Kalau engkau berbicara tentang tokoh mereka, niscaya mereka akan marah besar. Mereka akan mengerahkan pasukan yang berkuda dan berjalan kaki. Dinukil dalam kitab Ta'dhimus Sunnah dalam bentuk syair dari Ibnu Qayyim rahimahullah. Khana bin na'azakumullah, tergambar di sana bahwasanya mereka itu kalau terhadap penyimpangan-penyimpangan mereka diam, dingin, seakan-akan itu adalah perkara kecil. Tetapi giliran syekhnya mereka, pimpinan tarekatnya yang dicerca, niscaya mereka akan marah besar. Khana bin na'azakumullah, sekarang bandingkan dengan apa yang terjadi pada ikhwanul muslimin dan sejenisnya. Ketika dibicarakan tentang kebidahan-kebidahan, penyimpangan-penyimpangan, mereka akan menyatakan nata'awan fi mattafaqna wa nata'dir ba'duna ba'dan fi makhtalafna. Kita kerjasama kita apa yang kita sepakati dan kita saling menghormati apa yang kita berbeda. Bahkan sampai puncaknya, mereka tokoh-tokoh ikhwanul muslimin menyatakan kami berupaya untuk takrib baina sunnah wa syiah, pendekatan antara sunnah dengan syiah. Silahkan. Kalau yang dibicarakan tentang ahli bidah model apapun sampai yang paling mengerikannya itu syiah, mereka masih bicara seperti itu. Masih menyatakan kita saling hormat menghormati apa yang kita berbeda. Coba, kalau kita sebutkan penyimpangan Hasan al-Banna, penyimpangan Said Qutb, kesesatan Yusuf Qardawi, disini mereka akan marah besar. Persis seperti yang digambarkan oleh Ibnu Qayyim rahimahullah tadi. Padahal Ibnu Qayyim berbicara sebelum munculnya ikhwan muslimin. Ibnu Qayyim berbicara tentang sufi. Tetapi sungguh mirip. Dan ternyata karena memang Hasan al-Banna juga sufi tarekat Hassafiyah. Tanyakan kepada jemaah tabligh tentang penyimpangan-penyimpangan yang ada di saha, yang ada di medan dakwah sekarang ini. Apa jawaban mereka? Itu ilmu masail, bukan ilmu fadail. Kita pentingkan ilmu fadail, adapun ilmu masail urusan mereka masing-masing. Biarkan. Artinya biarkan di jalannya masing-masing. Tapi yang penting fadilah salat, fadilah puasa, fadilah zikir. Khana bin na'azakumullah, lihat walaupun bahasanya berbeda tapi intinya sama. Khana bin na'azakumullah, maka ini namanya hizbiyah. Ini namanya hizbiyah. Ingin dekat dengan semua golongan. Ingin dekat dengan semua kelompok-kelompok walaupun sempalan. Walaupun menyimpang. Barakallahu fikum. Maka Syekh Ahmad Bazmu memberikan kaidah dan mengajarkan sebagai nasihat tausiah, bahwa kita perlu kaidah-kaidah untuk selamat dari fitnah hizbiyah ini. Karena fitnah hizbiyah sekarang ini na'udzubillah merata. Mengenai hampir semua kelompok. Kelompok ahli bidah jenis apapun, cap apapun, mesti akan mengajarkan prinsip hizbiyah ini. Untuk kita saling hormat menghormati apa yang kita berbeda. Kadang bahasanya sama, kadang bahasanya berbeda. Sampai yang mengaku salafi pun, yang benderanya katanya dakwah salafiyah, ternyata terjerumus dalam perkara yang hampir sama. Qanifidin a'azakumullah, yaitu ketika munculnya tokoh-tokoh sururiyah. Mereka rame-rame menulis buku dengan judul yang berbeda-beda tapi intinya sama, yaitu Minhaj Naqdir Rijal, metode mengkritik. Apakah tulisan As-Suwayyan atau tulisan Zaid Al-Zaid atau tulisannya As-Sini atau tulisannya Aid Al-Qarni dan lain-lain yang tidak saya kenal nama-namanya. Bukunya hampir sama, judulnya hampir sama. Intinya kalau mengkritik orang harus muji. Kalau kritik orang harus muji. Termasuk ketidakadilan kata mereka. Kalau kita mengkritik satu kelompok atau satu golongan, kita lupakan kelebihan mereka. Ini kezaliman kata mereka. Astagfirullah. Kezaliman. Padahal para ulama ketika berbicara tentang kesesatan kelompok sesat, enggak dipuji mereka. Tetapi ini kelompok baru ini yang namanya sururiyah berbicara tentang orang yang mengkritik harus muji. Jadi dikatakan bahwa mereka itu sesat tapi punya kelebihan. Punya keistimewaan. Ya mereka itu menyimpang tapi bagaimanapun juga mereka punya jasa terhadap Islam. Harus begitu. Apa ikhwan ibn a'azakumullah? Apa akibatnya? Akibatnya yang terjadi sama dengan ikhwan muslimin, sama dengan jamaah tabligh, sama dengan yang lainnya. Tamyi'. Membikin lebur. Kalau bahasa dengan agama-agama, itu ada bahasanya tersendiri. Sinkretisme, agama. Pluralisme. Tetapi ini antara ahlul bid'ah. Dibikin seperti itu. Sampai muncul kitab khusus dari Syekh Ubaid dengan judul Jinayatut Tamayyur. Kejahatan Tamayyur. Disebut dengan jinayah, kejahatan, agar kita tahu bahwa ini jahat. Memang sepintas dengan kacamata orang awam, bijaksana banget. Ya mereka salah sih salah, tapi baik. Mereka yang ini benar sih benar, tapi jelek. Para ulama dipuji. Mereka alim, ulama, tapi sayang. Enggak mengerti fiqhul waqi'. Dia tekun ibn a'azakumullah. Para ulama diangkat terus jatuhkan. Sedangkan ahli bid'ah, ya mereka menyimpang, mereka punya kesalahan, mereka punya begini, punya begitu. Tapi mereka itu memiliki kelebihan, punya jasa. Mereka itu mereka. Yang ini diangkat, yang ini dijatuhkan. Khonibirin a'azakumullah. Maka ini namanya kejahatan. Jinayatu tamayyur. Kejahatan tamayyur. Khonibirin a'azakumullah, kejadiannya tidak langsung begitu saja manusia termakan dengan kalimat-kalimat seperti itu. Tidak. Tetapi dengan gaya, dengan bertahap, dengan bentuk-bentuk yang macam-macam. Khamilina azakumullah, apa kaitannya dengan apa yang sedang kita pelajari? Atau yang sedang akan kita bahas? Yaitu masalah pendidikan. Karena hampir seluruh segi-segi dakwah terpengaruh dengan yang namanya hizbiyah. Sehingga kaidah ini harus kita bahas. Untuk selamat dari hizbiyah, kita harus tahu kaidah-kaidahnya. Kaidah pertama sudah kita ketahui, kaidah kedua sudah kita ketahui, cuma enggak apa-apa, kita ingatkan. Agar kita ini ingat kembali bahwa kita punya prinsip. Prinsip pertama, al-i'tisam bil kitabi wa sunnah ala manhaji salafus salih. Prinsip pertama, namanya dakwah, apakah dalam bentuk muhadharah, bentuk kajian, bentuk sekolahan, bentuk pendidikan, apakah dari tingkat bawah, tingkat atas, tingkat sedang, tingkat manapun, harus ada prinsip ini. Al-kitabu sunnah bima fahimahu salafus salih. Harus dengan kaidah apa yang dikatakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa'tasimu bihablillahi jami'an wa la tafarraqu. Berpeganglah kalian seluruhnya dengan tali Allah dan jangan bercerai-berai. Al-Qur'an tali Allah. Sunnatul Rasul tali Allah Subhanahu wa taala. Syariat Islam inilah hablullahil matin. Tali Allah yang kokoh. Maka dalam membahas apapun dalam masalah dakwah ini, apakah bidang ini, bidang ini, bidang itu, harus terikat dengan yang namanya i'tisam bi kitabillah. Khonifidina azakumullah, jangankan kita bicara masalah-masalah yang lain. Kita bicara masalah kelas saja, klasikal, dibahas oleh para ulama. Sunnah apa enggak sunnah? Kenapa? Karena mereka berhati-hati. Karena mereka memiliki prinsip. Harus ada contoh, harus ada salaf. Tetapi ketika mereka mendapatkan riwayat-riwayat tentang ajak bicaralah manusia, ala qadri uqulihim, sekadar ukuran mereka, maka mereka berdalil dengan itu bolehnya untuk dikumpulkan kelas yang bawah, kelas yang menengah, kelas yang atas. Maka tidak mengapa itu. Karena berkait dengan kadar pemahaman mereka. Khonifnina azakumullah. Maka apalagi yang lain? Apalagi perkara-perkara yang lebih dari itu. Atau perkara yang bermasalah dan dipertikaikan. Maka harus kembali kepada kaidah pertama. Fa'tasimu bihablillahi jami'an wa la tafarraqu. Berpegang dengan kitab dan sunnah dan dengan apa yang dikatakan oleh Rasulullah SAW, yang akan selamat adalah al-jama'ah ma'ana alaihi wa ashabi, yaitu yang aku berada di atasnya dan para sahabatku. Kaidah kedua, wahiyya mukammilah lil-qa'idatil ula. Kaidah kedua ini masih melengkapi kaidah pertama. An-na'lam yaqinan anna wa nastayqin jami'an bi'idnillah. Karena hadza huwa sabilun najah. Harus meyakini seyakin-yakinnya. Sebagai akidah. Sebagai i'tiqad. Bahwa jalan ini jalan satu-satunya. Enggak ada jalan lain. Ada orang yang, wah ini betul. Ini jalan selamat ini. Tapi hati masih berpikir, ya mungkin ada jalan-jalan lain. Tapi jalannya lebih selamat. Hati-hati. Qul inna a'udzubikumullah. Ketika Yahya al-Hajuri al-Hizbi al-Dal ketika berkata bahwa Ahlus Sunnah ini akrab, jalan terdekat, itu para ulama membantah dengan keras. Padahal sepintas kan kelihatannya bukan masalah besar. Ahlus Sunnah itu adalah yang paling dekat dengan kebenaran. Gimana kira-kira? Salahnya di mana nih kira-kira? Mata kita biasa saja. Ya memang Ahlus Sunnah paling dekat dengan kebenaran. Bukan paling dekat dengan kebenaran. As-Sunnah, Ahlus Sunnah adalah yang benar, yang lain salah. Ini harus diyakini barakallahu fikum. Kalau akrab yang paling dekat, itu artinya yang lain juga benar, cuma ini lebih dekat kepada kebenaran. Ini mengerikan sekali. Sampai betul-betul marahnya Syekh Ubaid menyatakan dengan kalimat Dajjal kadzdzab. Pendusta, kadzab. Kenapa? Karena kalimat itu membuat samar akhirnya. Ada jalan-jalan lain yang menuju kebenaran juga, tapi ini yang lebih dekat. Alhamdulillah lebih dekat. Yang ini jalan-jalan. Ini fitnah hizbiyah. Hati-hati. Ini fitnah hizbiyah. Kita katakan tegas, tidak ada jalan lain kecuali jalan sunnah, jalan salaf. Tidak ada jalan lain. Dan itu bukan ta'assub. Kalau ta'assub itu, saya paling benar. Atau guru saya paling benar. Bukan. Kita tidak ta'assub dengan guru, dengan tidak ta'assub dengan satu kelompok. Tidak. Tetapi mereka, yang Rasulullah SAW menyatakan, ma'ana alaihi wa ashabi. Mereka itu yang paling benar, yang lain salah. Menyimpang. Ini, ikhwan ibn a'azakumullah, sampai dijadikan oleh beliau sebagai poin kedua. Poin pertama, berpegang dengan kitab sunnah, lima fahim as-salaf. Poin kedua, yakin bahwa jalan ini satu-satunya jalan. Enggak ada jalan lain. Jangan berpikir saya berjalan di jalan yang benar ini insyaallah, jalan ini, jalan sunnah. Tapi mereka-mereka ahli bidah juga mungkin saja benar. Berarti kamu belum yakin. Berarti kamu belum yakin bahwa jalan sunnah jalan satu-satunya yang benar. Jalan selain jalan sunnah, jalan batil, jalan bid'ah, jalan dalalah. Dan Rasulullah SAW setiap berkhutbah diulang-ulang kalimat itu. Kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dalalah. Dan juga diulang-ulang dalam khutbah Jumat dengan suara yang keras, suara yang lantang, dengan mata memerah, wasyadda ghadabuh, dan keras marah beliau. Seperti mundhirul jais, seperti pimpinan tentara yang sedang memberikan semangat untuk perang. Apa kalimatnya? Syarrul umur muhdatsatuha. Sejelek-jelek perkara-perkara muhdats. Sejelek-jelek perkara, bayangkan. Orang terjerumus dalam kesyirikan, kalau kaum muslimin maksudnya terjerumus dalam kesyirikan, hampir tidak mungkin kecuali melalui kebid'ahan. Artinya kalau orang-orang kafir dari asalnya, ya mungkin mereka sudah musyrikin dari awalnya. Tapi orang muslim tiba-tiba berbuat syirik. Kenapa kira-kira? Dia tahu la ilaha illallah? Tahu. Loh kok bisa berbuat syirik? Karena asalnya mengerjakan kebid'ahan, ditinggikannya kuburan, dikultuskannya seseorang, di bid'ah, jadi kekafiran. Sampai dikatakan al-bid'ah baridul kufur. Kebid'ahan itu jembatan pada kekafiran. Sehingga Nabi menyatakan syarrul umur muhdatsatuha, sejelek-jelek perkara-perkara muhdats. Baridul kufur. Perkara muhdats adalah jembatan kepada kekafiran. Sufi, ujung-ujungnya kafir. Syiah, ujung-ujungnya kafir. Apalagi? Semua ujung-ujungnya kafir. Khamilina a'azakumullah, asalnya kalimat-kalimat yang sifatnya sederhana, menurut saya, Ali itu lebih pantas jadi khalifah daripada Abu Bakar wa Umar. Awalnya begitu. Itu kan pendapat saya. Pendapat bid'ah. Tetapi ujung-ujungnya sampai mereka menyatakan Ali Tuhan kami. Alhamdulillah min dzalik. Ujung-ujungnya mencaci maki sahabat, mengkafirkan sahabat, melaknat para sahabat. Demikian pula sufi. Asalnya pentingkan hati. Apa ujung-ujungnya? Ujung-ujungnya Allah menyatu dengan diriku. Kufur. Atau hululiyah yang menyatakan Allah Subhanahu wa taala menyatu dengan alam semesta. Bayangkan ucapan Ibn Arabi yang mengerikan. Asli dari sufi. Menyatakan tidaklah anjing dan babi kecuali Tuhan kami. Tidaklah Tuhan kami kecuali pendeta di gerejanya. Ada ucapan Ibn Arabi. Kafir. Sampai Syekhul Islam Ibn Taimiyah rahimahullah. Mereka akfar minal Yahudi wan Nasara. Mereka lebih kafir daripada Yahudi dan Nasrani. Nasrani mengatakan Isa anak Allah. Isa adalah Tuhan. Uzair, Yahudi mengatakan Uzair adalah Tuhan. Sedangkan mereka menyatakan semuanya Tuhan. Ayuhum akfar. Siapa di antara mereka lebih kafir? Maka kaidah kedua, yakin seyakin-yakinnya bahwa jalan ini jalan satu-satunya yang paling benar. Yaitu jalan tauhid was sunnah. Jalannya para salafus salih. Kaidah ketiga. Hendaklah kita menasihati diri kita sendiri dan orang lain untuk memegang prinsip ketiga ini. Antakuna ma'al ulama al-kibar. Hendaklah kita bersama para ulama kibar. Ulama besar. Yani kabirun fil ilm. Wa kabir fis sin. Mereka besar dengan ilmunya. Dan besar pula umurnya. Al-ma'rufina bid-difa'i anid-da'wati salafiyah. Yang masyhurin. Yang ma'rufin. Yang dikenal. Keilmuannya dan dikenal pembelaannya terhadap dakwah salafiyah wadzab anha, yang terkenal bagaimana mereka membela sunnah, membela din dari berbagai macam rongrongan ahlul bidah. Hendaklah kita bersama mereka. Ilmu sudah jelas, kita butuh ilmu mereka, bimbingan mereka. Untuk apa umur? Kenapa dikatakan harus kabir fil sin? Karena dengan umur mereka memiliki pengalaman yang lebih banyak. Mereka tahu rencana-rencana dan makar-makar hizbiyah, makar-makar ahlul dalal. Mereka tahu. Kenapa? Sudah sering membantah, sudah sering mendapatkan syubhat mereka, dan sudah sering membantah syubhat mereka. Maka sudah tahu ketika muncul bentuk baru, oh ini seperti yang dulu. Oh ini seperti yang kemarin. Oh ini sama. Ucapannya sama dengan ucapan si fulan pada tahun sekian. Hanifin a'azakumullah, lihat ya mereka. Dan ma'as sinni al-waqar. Wa ma'as sinni, bersama umur ada kewibawaan. Bersama umur ada kehormatan. Bersama umur ada kesabaran. Bersama umur, hanifin a'azakumullah, lihat. Anak muda, kadang-kadang emosional, terburu-buru, ingin cepat. Dan kadang-kadang memiliki sifat kekanak-kanakan dan syahwat masih tinggi. Dari para ulama kibar yang al-alimun. Dan juga ma'asin. Mereka memiliki umur yang cukup. Syahwat sudah mulai turun. Kewibawaan semakin tinggi. Dalam keadaan hikmah semakin besar, kesabaran juga semakin besar. Qulana azakumullah. Demikian makna kalimat kibar. Maka jangan kita berjalan sendiri, jangan lancang, atau jangan cari-cari orang-orang yang tanggung. Bahaya. Cari yang tanggung bahaya. Ahli nahu tanggung merusak bahasa. Ahli fikih tanggung merusak fikih. Apalagi supir tanggung mencelakakan manusia, membunuh manusia. Tidak bisa ya, kalau dengan azab, ragu-ragu mundur. Hendaklah yang sungguh-sungguh, yang benar-benar alim. Jangan dari mereka-mereka yang tanggung ilmunya. Kita yang masih talib al-ilm atau di bawahnya itu, hendaklah kita berjalan bersama mereka, para ulama kibar. Kabirun fis sin, wa kabirun fil ilm. Bersama mereka. Ini kaidah yang ketiga. Dan Allah Subhanahu wa taala memerintahkan demikian. Fas'alu ahla dzikri in kuntum la ta'lamun. Tanyakanlah kepada mereka-mereka yang ahlul ilm, kalau kalian memang tidak tahu. Karena mereka para ulama berbeda dengan kita. Qul hal yastawi alladziina ya'lamun wal ladziina la ya'lamun. Katakan, apakah sama orang yang berilmu dengan orang yang tidak berilmu? Berbeda. Jangankan yang berilmu dengan yang tidak berilmu. Yang berilmu dengan yang berilmu, kalau yang satu lebih berilmu, akan berbeda. Iya kan? Apalagi sama yang tidak berilmu. Makanya, qulana a'azakumullah, kaidah yang ketiga, juga sudah kita ketahui sungguhnya. Berjalan bersama para ulama. Kaidah keempat, masih berkait dengan kaidah ketiga. Sebagaimana kaidah kedua, masih berkait dengan kaidah pertama, kaidah keempat masih berkait dengan kaidah ketiga. Apa itu? Annal ulama yatamayazun. Kata Syekh Ahmad Bazmul, hafadahullahu ta'ala wa ra'ah, bahwa para ulama yatamayazun, mereka memiliki keahlian-keahlian. Memiliki spesifikasi, memiliki takhasus, Masya Allah. Ada yang menonjol di bidang fiqh, ada yang menonjol di bidang tafsir. Para ulama. فهناك فرق بينهم مدى معرفتهم بالحق والباطل جملة وتفصيلا. Maka para ulama tentunya tidak sama semuanya. Ada yang alim, ada yang lebih alim, ada yang lebih alim. Ada yang alim di bidang ini, ada alim di bidang itu. Maka ikhwan fillah na'azakumullah, hendaklah kita mengambil ilmu dari mereka semuanya. Ambil fiqh dari ahlinya. Ambil tafsir dari ahlinya. Ambil hadis dari ahlinya. Ambil keilmuan dari ahlinya. Maka hendaklah kita kenali mereka satu persatu. Wa hunaka 'alimun salafi man yashku fi salafiyyatihi abadan wa habibun ilaina walakin qad yuhsinu dhann wa la ya'rif ma 'inda haula. Maka terjadi apa yang terjadi? Bisa saja terjadi suatu yang tidak mustahil. Ada seorang alimun salafi, Masya Allah, kita enggak ragukan kesalafiahannya. Dia ulama, salafi. Habibun ilaina, kita cintai beliau. Kita hormati beliau. Tetapi kadang beliau yuhsinadhan, berbaik sangka pada seseorang penanya, kemudian dia menjawab sesuai dengan bentuk pertanyaannya. Terjadi apa enggak terjadi? Terjadi. Khamilina azakumullah. Sehingga kita harus tahu. Ulama yang ini dengan ulama yang itu. Beliau hafizahullah alimun. Faqih. Kita kenal nuhibbuhu wa nujilluh. Tetapi dalam keadaan ketika ditanya oleh seseorang, padahal seorang ini hizbi, bertanya dengan berbagai macam bahasa-bahasa yang dibuat-buat, maka beliau berhusnudzan. Dan beliau tidak salah. Yang salah adalah si hizbi tadi. Yang salah dengan pertanyaan-pertanyaannya. Adapun ulama menjawab sesuai dengan pertanyaannya. Maka beliau tidak salah. Hafizahullah wa jazahullahu khairan. Tetapi ada ulama yang ketika hizbi ini bermain kata, langsung tahu. Hah, apa maksudmu? Apa begini? Begitu? Apa seperti ini dan seperti itu? Langsung dia tahu kemana arahnya si Hizbi ini berbicara. Ini juga perlu kita kenali mereka, para ulama. Bahwa mereka adalah orang-orang yang berilmu. Nuhibbuhum wa nujilluhum. Kata beliau, fama waqifus salafi ma haula'il ulama. Maka bagaimana sikap seorang salafi ketika menerima ilmu dan fatwa dari semua para ulama tadi? Kadang berbeda pendapat. Kadang satu mengatakan begini, mengatakan begitu. Dan saya sempat bertanya langsung kepada Syekh Muhammad bin Haji. Hafizahullah wa jazahullahu khaira. Pertanyaan saya waktu itu, Syekh, apakah kalau para ulama masih berselisih, maka kita tidak perlu meributkannya dan kita membebaskan ikhwah untuk bebas memilih pendapat Syekh yang mana? Ditarik tangan saya, didekatkan ke telinga saya sambil jalan pulang dari masjid. Isma, kata dia, dengar. Perbedaan mereka para ulama bisa hak, bisa batil. Bisa perbedaannya satu hak, satu batil. Atau satu rajih, satu marjuh. Dan bisa pula perbedaannya satu bid'ah, satu sunnah. Khanifidina azakumullah. Perbedaan ulama loh ini. Perbedaan para ulama ahli sunnah. Bisa perbedaannya antara rajih dengan marjuh. Maka yang rajih kita katakan rajih, yang marju kita katakan marju dengan dalil-dalilnya. Bisa juga perbedaan para ulama, ada yang hak, ada yang batil. Maka kita akan yang ini adalah hak, yang ini adalah batil jawabannya. Adapun ulamanya, kita katakan mungkin si penanya yang bertanyanya begini, begini, begini, begini. Dengan berbagai macam bahasa yang disalahpahami oleh syekh. Kita husnudzan pada syekh. Kita suudzan pada si penanya yang jelek tadi. Berarti satu jawaban hak, satu jawaban batil. Khonibidina azakumullah. Ini ternyata subhanallah butuh bimbingan juga. Tentang mengenali syekh, kepada siapa saya harus bertanya. Khonibidina azakumullah, pernah Syekh Ibn Uthaymin rahimahullah, ketika saya di sana, sedang dars, selesai ada pertanyaan-pertanyaan. Ada yang bertanya, bagaimana tentang Sayyid Qutb ya Syekh? Bagaimana pendapatmu tentang Sayyid Qutb? Syekh Ibn Uthaymin menjawab secara ringkas. Bahwa dia dal. Silahkan. Kalau antum mau membaca dengan detail, baca bukunya akhuna Syekh Rabi' hafizahullah. Dan itu saya masih ingat dengan telinga ini. Masih telinga yang sama yang saya dengar waktu itu dengan yang sekarang. Kata Syekh Ibn Uthaymin, silakan. Iqra'u in syi'tum. Tafasil, rinciannya pada bukunya akhuna Rabi'. Khamilina azakumullah. Artinya beliau tahu, Syekh Ibn Uthaymin tahu, bahwa untuk masalah ini, Syekh Rabi' lebih tahu. Dan lebih banyak menulis masalah itu. Silakan tanyakan pada beliau, baca buku beliau. Ini khamilina azakumullah yang seharusnya. Jangan dibalik. Jangan dibalik. Ini kalau nanyanya kepada syekh ini, pasti jawabannya begini. Cari syekh yang lain aja lah, yang kira-kira jawabannya kita suka. Jangan. Kita tanyakan kepada mereka-mereka yang lebih mengerti masalah itu. Masalah ini, beliau lebih mengerti. Tanyakan. Masalah ini, beliau lebih pengalaman karena beliau menghadapi sekian macam jenis. Ahlul bid'ah. Ikhwanibidina azakumullah. Ikhwanibidina azakumullah. Ini penting. Maka ketika ditanyakan masalah-masalah pendidikan, berbeda-beda jawabannya. Tidak sama. Ada yang menganggap bahwa pendidikan seperti itu, ya paling-paling seperti pendidikan resmi yang ada di Saudi. Oh tidak apa-apa. Setelah disampaikan lebih rinci, terpaksa harus begini, terpaksa harus begini, kaget mereka. Kaget. Hah? Sampai demikian keadaannya. Apalagi ketika disampaikan masalah ilmu kalam. Sampai beberapa masyayikh justru sebaliknya menyatakan, jang. Tidak perlu yang demikian. Sekarang kamu dan saya tahu tentang keadaan di sini seperti apa. Jujur dari hati, kayak apa kira-kira? Apa efek-efek sampingnya? Kana bin Azakumullah. yang dikatakan din, agama, semuanya dengan dasar yang sama, yaitu ittiba'us sunnah dan keikhlasan. Semua amalan saleh, semua amalan ibadah harus dasari dua itu. Cocok dengan sunnah dan sesuai atau dan tujuannya ikhlas untuk Allah Subhanahu wa taala. Ittiba wal ikhlas. Ikhlas wal ittiba. Maka sekarang ketika kita berikan pada mereka berbagai macam jaminan-jaminan atau ijazah atau yang sejenisnya, itu sudah mulai terpecah. Niat yang pertama terpecah dengan niat yang kedua. Yang tadinya anak saya ingin jadi saleh, ingin jadi alim, ingin jadi begini, ingin berubah sekarang. Semua nanyanya masalah ijazah. Itu kalau tidak ada masalah-masalah lain. Ternyata di sana ada sekian keterpaksaan. Terpaksa harus pakai foto. Terpaksa harus ada kurikulum ini. Terpaksa harus ada pelajaran ini. Terpaksa harus ada pelajaran itu. Terpaksa harus ada. Khamidina azakumullah. Ketika kita ingatkan seperti itu, mereka menjawab, tapi kan itu tulisannya saja. Aslinya enggak. Oh, jadi dusta. Subhanallah, bagaimana pendidikan dengan dusta? Apakah barakah? Ini pura-pura saja. Pura-puranya ada. PPKN padahal enggak ada. Khamidina azakumullah. Kenapa sih? Maksa-maksain untuk sesuatu, pada sesuatu itu enggak penting. Dalam bahasa Arab dikatakan, lahmu ghathin ala jabalin wa'arin. Daging yang busuk adanya di puncak bukit. Puncak gunung. Naiknya susah, diambil jelek. Apalagi tidak sama dengan ijazah di zaman para ulama. Ijazah zaman para ulama itu kalau ada kalimat ajaztuhu, aku berikan ijazah kepadanya, ajaztuhu ijazatan, artinya dia sudah jamin rawi ini bisa meriwayatkan hadis dari dia. Saya percaya dia dan boleh meriwayatkan dariku. Apakah sekarang begitu? Banyaknya tidak. Atau hampir semuanya tidak. Khamidina azakumullah. Kaidah yang kelima. Al-ulfah wal-mahabbah lis-salafiyin. Wal-masyaikh salafiyin. Alamatun muhimmatun tumayyiz syakhs sidqan wa kadhiba. Kaidah kelima, bahwa al-ulfah, al-ulfah itu akurnya hati, jinaknya hati, kepada salafiyin, kepada masyayikh al-ulama, itu tanda yang penting untuk membedakan seseorang. Apakah dia jujur atau dusta? Apakah dia jujur seorang ahli sunnah atau pura-pura ahli sunnah? Apakah dia jujur salafi atau pura-pura salafi? Itu bisa kelihatan dari mana? Al-ulfah. Kejinakan hatinya pada siapa? Sehingga dikatakan oleh para ulama, man akhfa alaina bid'atahu, lam takhfa anna ulfatuhu. Siapa yang menyembunyikan kebid'ahannya dariku, enggak akan bisa menyembunyikan ulfahnya. Enggak akan bisa menyembunyikan kecenderungannya kepada siapa? Enggak bisa sembunyikan. Adapun kebidahannya mungkin bisa disembunyikan. Tetapi ulfahnya enggak bisa. Kepada siapa kecenderungannya? Kepada siapa hatinya dekat? Kalau di dalam masjid ada 100 ahlul bid'ah, cuma satu ahlus sunnah. Ketika ada ahlus sunnah masuk ke masjid, kira-kira duduk di mana? Di sebelahnya ahli sunnah. Kifal takhir. Sehat, alhamdulillah. Sebaliknya kalau di masjid ahli sunnah ada 100. Cuma satu ahli bid'ah. Masuk ahli bid'ah. Tengok-tengok, cari tempat duduk. Kemana kira-kira duduknya? Ke ahli bid'ah. Sehingga khudunin a'azakumullah. Ini perkara yang sangat penting. Al-ulfah. Hendaklah kita mencintai para ulama, mencintai ahli sunnah, dan dekat hati kita dengan mereka. Dan sebaliknya, kita jengkel dengan kebid'ahan dan ahlul bid'ah, dan enggak suka dengan mereka. Dari situ akan terlihat apakah dia jujur atau dusta. Kaidah yang keenam, Satu lagi perkara yang berkait dengan para ulama. Al-fitan idza aqbalat qada fiha jami'un nas takharrusan wa lam ya'rifha illa al-ulama. Fitnah-fitnah kalau datang langsung dibahas oleh juhala dengan kebodohan. Tidak ada yang mengetahuinya, enggak ada yang mengerti kalau itu fitnah kecuali para ulama. Fa idza adbarat, kalau fitnah itu sudah pergi, baru arafahan nas, baru manusia paham, oh kemarin itu fitnah. Lihat ikhwanuddin azakumullah, ketika pertama datang yang tahu ulama, kita enggak tahu. Bahkan mungkin kita mengira bahwa itu ilmu, sebagaimana masuknya buku-buku mereka yang sudah kita sebutkan tadi tentang masalah metode mengkritik. Wah, ini bagus ya. Itu fitnah, gak terasa. Nanti ketika sudah para ulama membantah dan fitnah itu sudah mulai hilang, baru mereka paham. Oh, jadi yang kemarin itu fitnah ya. Karena fitnah azakumullah, selalu begitu. Berarti, kalau ada satu fitnah, jangan lancang berbicara sebelum para ulama. Jangan lancang berbicara sebelum mereka ahlul ilm berbicara. Kalau mereka para ahlul ilm berbicara, maka kita memahami bahwa itu fitnah, menghindarinya begini dan begini. Famal makhraj minal fitnah, maka bagaimana kita menghindari fitnah? Kaidah-kaidah tadi, yaitu bersama para ulama, dan kita tunggu ucapan mereka. Walaupun kita dituduh NU, tidak apa-apa. Silakan tuduh dengan apa yang kalian tuduh. Oh, itu NU, nunggu ulama katanya. Tidak apa-apa. Kita akan berpegang dengan apa yang dikatakan oleh mereka ahlul ilm. Karena kita mengakui kebodohan kita. Kita mengakui bahwa kita ini belum apa-apa. Masih di pinggir lautan ilmu. Di pinggirnya, masih di tepinya. Khamilina azakumullah. Maka kaidah yang keenam ini, kita harus tahu bahwa yang pertama mengerti adalah mereka para ulama. Jangan sampai kita seperti mereka-mereka yang kalau ada fitnah min khaufin min amni abil khaufi ada'u bih, langsung disebarkan kemana-mana. Ini dia, Syekh sudah bilang begini, Syekh sudah bilang begitu. Qul inna a'udzubikumullah, padahal bukan Syekh. Padahal baru kemarin dikatakan Syekh. Sebelumnya belum pernah dikatakan Syekh. Seperti kemarin tokoh-tokoh hajuri, hampir semuanya Syekh. Padahal tuwail bil ilm, talibul ilm. Tiba-tiba dikatakan Syekh kejadian. Ini yang bahaya. Hati-hati. Sebentar. Kita tanyakan kepada para ulama yang masyhurin. Masyhur bi ilmihim, masyhur bi manhajihim, wa masyhur ma'ruf bi difa'ihim 'anil sunnah. Terkenal bagaimana pembelaan mereka terhadap sunnah, bagaimana ilmu mereka. Kaidah yang ketujuh, usi nafsi wa ikhwani, kata Syekh Ahmad Bazmul, aku nasihati diriku sendiri dan semua saudara-saudaraku. Al-bu'd an ahlul bid'ah, hendaklah kita menjauh sejauh-jauhnya dari ahlul bid'ah. Ini jalan selamat, jalan selamat. Sebab Nabi berulang-ulang menyatakan demikian. Iyyakum wa muhdatsatil umur. Iyyakum wa muhdatsatil umur. Demikian pula Rasulullah SAW dalam hadis dikeluarkan oleh Imam Bukhari rahimahullah dari Aisyah radhiyallahu taala anha, bahwa ketika Rasulullah SAW membacakan ayat Allah Subhanahu wa taala tentang orang-orang yang fi qulubihim zaig. Wa ammal ladzina fi qulubihim zaig fayattabi'una ma tashabaha minhu ibtigha'al fitnah wa ibtigha'a ta'wilih. Maka Rasulullah SAW menyatakan pada Aisyah, "Idza ra'aiti alladziina yattabi'uuna ma tashabaha minhu faulaika alladziina sammallahu fahdharuhum." Lihat kalimatnya. Kalau engkau lihat orang-orang yang mencari-cari ayat mutasyabihat untuk cari fitnah, cari takwilnya, maka merekalah yang dimaksud. Fahdharuhum. Hati-hati dari mereka. Fahdharuhum maknanya hati-hati dari mereka. Kalau hati-hati di mereka, apa maknanya? Menjauh. Menghindari. Jangan sampai termakan dengan mereka, jangan sampai terfitnah dengan mereka. Fahdharuhum. Maka ikhwanul a'azakumullah, kalau kita melihat ada orang-orang yang mengaku salafiyin tetapi tidak memegang prinsip ini, ada tanda tanya besar. Ada apa dengan mereka? Dan siapa mereka sesungguhnya? Yang mengumpulkan di dalam radionya ada Al-Arifi yang membela-bela Khawarij, membela tokoh-tokoh Khawarij. Ada Ali Hasan Al-Halabi yang mengucapkan ucapan-ucapan irja dan mementahkan manhaj Ahlus Sunnah dalam masalah tahdzir. Hadirin a'azakumullah, bahkan menggugurkan kalimat haddatsani thiqah. Itu zaman dulu. Kalau sekarang haddatsani thiqah enggak bisa diterima katanya. Hadirin a'azakumullah, ish hadza. Kalam yang ajaib dari dia. Masih ada lagi tokoh-tokoh lain di dalamnya. Tokoh politik yang berkecimpung dalam politik, yang ikut kampanye mengatakan pilih fulan, pilih fulan. Fadhilina azakumullah. Kita masih percaya dengan radio mereka dan masih mendengarkan mereka. Ajib. Berarti engkau tidak hati-hati. Berarti engkau dalam keadaan tidak mengindahkan ucapan Rasulullah SAW. Fahdharuhum. Hati-hati dari mereka. Fadhilina azakumullah. Masalah pendidikan. Juga kita melihat banyak metode-metode pendidikan yang ditawarkan oleh sekian organisasi-organisasi. Ada model fulani, ada model alani, ada model ini, ada model itu. Dan semuanya sudah kita lihat apa hasilnya. Sudah kita lihat apa hasilnya. Bandingkan yang mendapatkan gelar doktor dengan orang yang dalam keadaan tidak mendapatkan gelar apapun. Mendapatkan ilmu dari majlisnya para ulama, duduk bersimpuh di masjid. Bas. Cuma itu. Bedakan. Syekh Rabi yang berbicara. Aina dakatirah, kata beliau. Mana dakatirah yang kharijun, yang keluar dari Madinah? Mana? Ada mungkin yang masih selamat 1-2. Kalian bisa jawab. Yang di Indonesia siapa? Hidayat Nur Wahid, doktor dari Madinah. Hizbi. Siapa lagi? Masih banyak grupnya di situ. Doktor. Doktor yang kampanye. Pilih nomor 1. Hah? Doktor. Siapa lagi? Aina dakatirah, kata Syekh. Mana doktor-doktor? Tetapi para salafus saleh yang duduk di majlis ilmu, di masjid. Para ulama yang duduk bersimpuh di majlis, di masjid, duduk menimba ilmu, bagaimana hasil mereka? Qanibillinazakumullah. Kibar ulama, jahabidah, munculnya ulama besar. Al-Azhar, ketika masih halaqatul ilm, itu dari mulai zaman ulama, itu sudah ada Al-Azhar Mesir. Halaqatul ilm, munculnya para ulama. Keluarnya para ulama. Tetapi ketika dibikin resmi kampus Al-Azhar, jadinya penulis novel. Mana keluaran Mesir? Hancur, rusak. Kenapa? Terpaksa harus ada perbandingan agama. Terpaksa harus ada filsafat. Terpaksa harus ada ilmu ini, ilmu ini. Jadinya apa? Astagfirullah, astagfirullah. Nggak ada bedanya IAIN Indonesia dengan Al-Azhar di Mesir. Tidak ada perbedaannya. Dulu, saya pernah tahu Ali Rishad, sekolahannya. Pelajarnya semua dengan pengantar bahasa Arab. Matematik dengan bahasa Arab. Salasa darzita kam. Salasa al-arba kam anta. Anta. Begitu mereka musyawarah. Terakhir bahwa kita akan terbelakang kalau kita tidak mengikuti perkembangan zaman, enggak mengikuti kemajuan zaman, kita harus berubah cara-cara seperti ini. Kasihan anak-anak kita, enggak ngerti ini, enggak ngerti itu. Jadi gimana? Kita perlu pelajaran-pelajaran yang begini. Mulai haluannya berubah. Tapi apa hasilnya? Qanidina azakullah. Hasilnya adalah menjadi sekolah favorit di Purwokerto. Masya Allah. Itu hasilnya. Bangga dengan sekolah favorit. Taib. Bagaimana ilmu agamanya? Seberapa? Ya kan kita perlu anu juga ilmu umum. Saya tidak menentang masalah itu. Tetapi bukankah kita dari awal merencanakan bahwa kita adalah lembaga Islam yang ingin menjadikan anak kita alim bid-din? Itu pertama. Dan utama. Tetapi justru yang utama jadi kalah. Bahkan di tempat saya di sana, ada yang lulus dari SD, SMP, SMA. Dia lulusan. Keluar gak bisa baca Quran. Qul inna a'udzubikumullah, menyedihkan sekali. Alhamdulillah belakangan ada TK-TK Al-Quran. Alhamdulillah. Qul inna a'udzubikum muslimin sahurmati. Ini terjadi, bukan tidak terjadi. Dan bukan hanya di Al-Izzat, di sekolahan-sekolahan lain juga sama. Hadis wala haraj. Silakan lihat Muhammadiyah, silakan lihat yang lain. NU ketika mereka dibentuknya dalam keadaan pesantren-pesantren, Masya Allah. Hasilnya mereka, walaupun karena kitab yang dibacanya salah, jadi salah. Tetapi ahli mereka bahasa Arab. Begitu berubah, jadi kampus modern. Kan ibu nenek saya kumulah keluarnya Gus Dur, berkholis majid, apalagi. Padahal yang dulu baca kitab kuning, baca kitab Ibnu Hajar, kitab Nawawi, kitab besar, majmu' syarah muhadzab mereka baca. Sekarang, kan ibu nenek saya kumulah. Apakah sejarah mereka akan kita ulangi? Kita yang sudah sebagian, Masya Allah, merasakan nikmatnya. Belajar ilmu, mendapatkan ilmu, bisa baca kitab para ulama. Tiba-tiba ada usulan. Untuk kesini, nanti kita lebih bagus. Kita bisa melanjutkan ke sana, bisa melanjutkan ke sini. Yang selalu yang disebut Madinah. Bisa melanjutkan ke Madinah. Madinah toh? Bisa melanjutkan ke IAIN, bisa melanjutkan ke kampus, bisa melanjutkan, iya kan? Tergantung orang tuanya. Dimasukkan kemana nanti? Hanifidina azakumullah. Barakallahu li wa lakum. Kaidah yang ke-8. Anta'lan jami'an anna sahib al-haq al-mutamassik bihi kabir. Untuk mengenali seseorang, bahwa orang yang berpegang dengan kebenaran, itu orang mulia. Dan orang yang menyimpang dari kebenaran adalah orang yang rendah. Sehingga kalau kita salah, kemudian kita taubat. Dan kita katakan saya kemarin salah. Dan saya berpegang dengan benar. Ini adalah kemuliaan. Saya ulangi. Bahwa kaidah ke-8 adalah, siapa yang berpegang dengan kebenaran adalah orang mulia. Dan siapa yang bersikukuh dengan kesalahannya, maka itu orang yang rendah. Sudah tahu salah, pokoknya. Ini orang yang rendah. Sehingga, kita harus kenali diri kita. Kalau kita di atas kebenaran, sabar, tenang. Walaupun mereka mencemooh, walaupun mereka merendahkan, insya Allah kita orang yang mulia. Kalau alal haqq. Tetapi kalau kita alal batil, kalau kita di atas kesalahan, dan kita lihat banyak kritikan-kritikan yang benar, terhadap kita, ternyata kita salah. Maka kita cabut saat itu juga. Gak perlu malu, gak perlu khawatir kita jatuh. Gak perlu khawatir kita akan dilecehkan, tidak. Kita akan dimuliakan. Iya, saya keliru, saya salah, astagfirullah. Dan saya menyatakan saya salah, yang benar adalah apa yang dikatakan oleh para ulama. Masya Allah, itu kemuliaan. Ini juga kaidah yang penting, dari kaidah-kaidah salafiyah, untuk selamat dari fitnah, hizbiyah. Yang ke-10. Yang ke-9. Wa hiya an yuhasibul mar'u nafsahu fi aqwalihi wa af'alihi fa ahyanan ya'ti syaitan lil wahid minna yaj'aluhu yakhud fi amrin yatakallam fi. Yang ke-9, hendaklah seseorang meriksa diri betul-betul, introspeksi. Saya ini benar atau salah? Kalau sudah terbukti dengan dalil-dalil bahwa itu benar, dan terbukti dengan dalil-dalil dan ucapan para ulama bahwa engkau di atas kebenaran, maka istiqomahlah di atasnya. Mantap. Apapun rintangan, apapun gelombang, badai, sebesar apapun, kamu harus tegar. Seperti karang yang tidak runtuh dihempas ombak. Ini kalau alal haq. Tetapi kalau kita salah, kita keliru, maka ikhwan ibn a'azakumullah, kita harus akui bahwa itu salah. Apakah mirip dengan yang ke-8? Sedikit berbeda. Bahwa yang ke-9 ini adalah, kalau kita dalam keadaan di atas kebenaran, kita sampaikan bahwa itu hak. Tetapi kalau bukan di atas kebenaran, jangan lancang, jangan berani. Jangan lancang. Sebab ini kaitannya dengan apa yang terjadi di akhir-akhir ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Banyak yang mentahdir ahlul bid'ah katanya. Mentahdir fulan wa fulan katanya. Ternyata urusannya persaingan dagang saja. Saya ini dagang jujur. Tapi kalah dengan si fulan. Mulai. Dikatakan si fulan itu. Nah jujur itu. Ininya palsu. Ininya palsu. Ah, dia itu gak mementingkan itu sampai dikatakan dia ahli bid'ah. Dia dalal. Dia hizbi dan sebagainya. Ternyata urusannya dagang. Persaingan bisnis. Atau seperti preman pasar. Di daerah kekuasaan saya. Daerah ini daerah kekuasaan saya. Kalau ada da'i lain dakwah di situ, marah-marah dia. Siapa itu? Iya, enggak izin sama saya. Berarti dia itu hizbi. Dia itu begini dan begini. Urusannya daerah kekuasaan. Da'wah itu ilallah. Nah, ada urusan daerah kekuasaan. Kalau ada da'i yang mengajar pada sunnah, mengajak pada sunnah, mengajak pada tauhid, maka kita gembira. Alhamdulillah, kita tidak sendiri. Dibantu oleh saudara kita, si fulan dan si fulan. Jangan hanya karena masalah pribadi diatasnamakan agama. Ini khonilina azam kaidah yang ke-9. Hendaklah kita harus benar-benar ma'al haq. Di atas kebenaran, bersama kebenaran. Jangan terbawa oleh hawa nafsu kita sendiri, emosi kita sendiri, kemarahan kita sendiri, atau keuntungan kita sendiri. Na'udzubillah min dzalik. Kalau tidak diindahkan prinsip yang ke-9, akibatnya sungguh sangat berbahaya. Terjerumus dalam berbagai macam hizbiyah. Pokoknya, kalau yang memuji saya, itu teman saya. Kalau berani cara saya, berarti dia musuh saya. Assalamualaikum, enggak dilihat mana benar, mana salah. Enggak dilihat apa kritikannya, apa ucapannya. Maka kaidah yang terakhir, kaidah yang ke-10, masalah ta'allum, masalah belajar. Seorang kalau ingin selamat dari fitnah hizbiyah, dari fitnah dalalah, fitnah bid'iyah, hendaklah ngaji, belajar. Kita belum cukup ilmu, sangat-sangat kurang belajar. Kata Syekh Ahmad Mazmun, ada salafi, tetapi salafiyun la yata'allam. Ada seorang salafi, tapi salafi tidak belajar. Dia sudah merasa cukup. Maka dikatakan oleh Ibn Zubair rahimahullah, bahwa seorang dikatakan alim, madama yata'allam. Seorang dikatakan alim, selama dia terus belajar. Fa'idha, kalau dia berhenti belajar, kemudian merasa cukup, maka saat itu dia menjadi ajhalun nas. Saat itu dia menjadi sebodoh-bodoh manusia. Jadi ngaji, belajar. Belajar, belajar, belajar terus. Banyak yang kita belum tahu. Masalah akidah. Masalah manhaj. Masalah prinsip-prinsip sunnah. Usul. Masalah fiqh. Ibadah. Ada satu perkara yang saya berusaha untuk memahaminya. Berapa tahun? 6 tahun atau 7 tahun. Masih belum paham. Buka kitab itu, tanya. Dijawab. Tapi masih enggak dong. Masih belum, rasanya belum paham. Sampai akhir-akhir kemarin baru kita paham. Oh, jadi kesini mana ya. Subhanallah. Qanifirina'azakumullah. Kalau saat itu kita tanya orang, bagaimana kira-kira? Kita menjawab dengan tebakan kita? Kayaknya sih kesini. Kayaknya sih kesitu. Begitu. Apa tanggung jawab kita di hadapan Allah Ta'ala? Qanifirina'azakumullah. Maka yang namanya Ahlus Sunnah Salafi harus belajar. Wajib belajar. Mengkaji ilmu-ilmu kitab sunnah. Mengkaji kitab-kitab usul ahlu sunnah. Mengkaji kitab-kitab para ulama. Dan selalu meminta bimbingan fatwa para ulama. Selalu meminta bimbingan para ulama. Selalu bersama mereka. Jangan mengisolasi diri. Gak mau tahu pokoknya. Apa kata ulama, apa kata... Gak mau tahu. Orang ini sangat mudah terbawa fitnah. Kalau dia tidak pernah mendengar apa nasihat para ulama, apa berita para ulama, apa fatwa terakhir para ulama, apa perkembangan terakhir fatwa dari mereka para ulama, enggak tahu. Bahaya. Sebab yang namanya fitnah-fitnah ya tajaddad, atau tatajaddad. Muncul yang baru. Kalau kamu merasa tahu yang kemarin, tiba-tiba ada yang model baru, kamu enggak tahu. Kayaknya kalau ini si sunnah, bagus. Termakan dengan dia. Habis kamu. Terjerumus dalam hizbiyah. Tetapi kalau terus bersama ulama, berhubungan dengan ulama, maka niscaya kita akan terjaga bi'idnillahi ta'ala. Begitu ada yang baru kita tahu. Oh ini yang kemarin dikatakan. Oh ini yang kata masyayikh begini. Oh ini yang kata masyayikh begitu. Qanifirina a'azakumullah. Semoga tausiah yang singkat ini bisa bermanfaat. Semoga apa yang kita sampaikan berikan manfaat bagi pembicaranya dan bagi yang mendengarkannya. Semoga Allah subhanahu wa ta'ala memberikan taufik wal'afiyah. Semoga Allah ta'ala memberikan thabat wal istiqamah ala tauhid wa sunnah. Wa yu'allifuna dan menggabungkan kita, mengakurkan kita, menyatukan kita di atas tauhid, di atas sunnah, di atas salafiyah. Amin wa sallallahu ala muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa salam tasliman kathira. سبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك واتوب اليك